Mas Sis, apa komentar Anda? BLT lalu banyak bocoran, banyak kesalahan, kok BLT diulang lagi? Itu pertanyaannya yang paling mendasar ya. Yang dua, apakah dengan BLT rakyat akan sejahtera? Menurut hemat saya enggak. Itu bukan jalan keluar. Uang 14 triliun itu adalah rangsangan untuk orang mengkorup. Jadi menurut saya ini keputusan tidak baik, tidak pas. Dengan harga BBM naik, semuanya naik, uang 500 ribu lah untuk rakyat miskin. Nggak berpengaruh karena harga semuanya naik. Apalagi cuma 100 ribu. Dikali berapa rakyat miskin, dikelola lewat beberapa tangan, itu sangat gampang sekali untuk dipotong, gampang sekali untuk dimanipulasi. Jadi mubazir menurut saya. Uang 14 triliun lebih baik untuk yang lain. Untuk mensubsidi petani yang benar-benar punya tanah bagus, kemudian diberi santunan atau diberi modal, kemudian pada pengusaha-pengusaha lemah untuk modalnya maju lagi supaya menyerap tenaga kerja, supaya industrinya jalan. Kalau diberikan kepada orang miskin 100 ribu sampai 500 ribu, menurut saya, mubazir, buang garam ke laut yang tidak ada gunanya sama sekali. Sebenarnya apa alasan pemerintah melakukan hal ini lagi, Mas? Saya khawatir ini adalah salah satu bagian dari kampanye. Bagi-bagi duit artinya pemerintah baik di mata rakyat. Tapi baik itu belum tentu benar. Kalau benar itu udah pasti baik. Jadi lebih baik sekarang berpikir dan merenungi, kemudian dicari solusi atau formula apa yang paling baik mengatasi harga BBM dunia melonjak. Salah satu cara misalnya pernah ada yang mengusulkan cut off utang luar negeri. Itu mungkin lebih mengena. Luar negeri harus paham bahwa negara kita lagi dalam keadaan susah. Kita potong dulu utangnya luar negeri. Jangan bayar dulu atau bayar separuh dulu, kita subsidi dulu BBM ini. Karena rakyat sudah terlalu amat sangat miskin. Kalau dibebani lagi hal-hal, dinaikkan lagi harga-harga semuanya bahan pokok, maka kesengsaraan itu akan bertambah parah. Saya khawatir akan terjadi revolusi. Karena revolusi itu sangat erat kaitannya dengan lapar. Kalau rakyat sudah lapar, jalan keluar yang harus diberikan adalah bagaimana mengenyangkan perut rakyat. Itu aja. Lalu bagaimana dengan masyarakat, Mas Sis? Nggak bisa berbuat apa-apa. Penyelenggara negara yang harus memanage bagaimana supaya emosi rakyat tidak meluap. Kekosongan perut rakyat tidak sampai pada dempet usus. Tapi bagaimana caranya usus itu tidak dempet lagi. Supaya rakyat bisa makan, bisa tenang. Itu yang harus dipikirkan oleh penyelenggara negara. Rakyat tinggal ikut aja. Giliran harga naik nggak punya duit, ya itulah yang saya khawatirkan revolusi itu terjadi. Sekarang demo sudah di mana-mana. SBY sama JK harus berpikir ulang formula apa yang harus dikeluarkan secara jitu pada tanggal 1 Juni ini, jangan terjadi apa-apa. Ini bumerang buat SBY JK. Menurut saya, SBY duduk dengan sahabat-sahabatnya, orang-orang pinter, orang-orang yang masih tetap berhati waras lah ya, untuk mencari solusinya. Jangan sembrono, uang 14 triliun atau 20 triliun itu diumbar begitu aja untuk BLT, nggak nyampe ke rakyat, rakyat tetap miskin, maling-malingnya menjadi makin kaya. Baik Mas Sis, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama politisi Sis NS. Saya Dewi Sintawati.